Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja di Jabodetabek, di Bandung, di Lampung, di Berau, di Tanjung Pinang, di Pontianak, di kota-kota lain yang juga ikut merilai kajian ini secara langsung, juga para onliner melalui streaming Radio Roja manapun, juga para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah. Sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian masalah tauhid. Jumat pekan lalu kita sudah selesai membahas masalah syafaat. Kita lanjutkan kepada bab baru yang membahas tentang hidayah. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya adalah apabila tak ada seorang pun yang mampu memberi syafaat atau memberi manfaat kepada orang lain tanpa izin Allah, baik itu syafaat, dan tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan orang lain dari azab tanpa izin Allah Azza wa Jalla, maka demikian pula tak ada seorang pun di kalangan makhluknya yang bisa memberi hidayah kepada orang lain, sekalipun kepada orang yang sangat dicintainya, karena hidayah ini berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Engkau di sini maknanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau manusia dengan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Yang dimaksud orang yang beliau cintai di sini ada dua kemungkinan penjelasan para ulama. Pertama adalah pamannya, yaitu Abu Talib, yang sangat mencintai dan juga dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat kedua adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itulah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, karena cintanya yang sangat besar kepada pamannya yaitu Abu Talib, beliau sangat menginginkan pamannya ini memperoleh hidayah. Akan tetapi ternyata sampai akhir hayatnya pamannya tetap tidak memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena yang berhak untuk memberikan hidayah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Seluruh urusan ada di tangan Allah dan bukan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran 128 Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum." Laisa laka minal amri syai'un maknanya adalah kamu ini tidak memiliki kekuasaan sedikit pun dalam seluruh urusan, hai Muhammad. Apakah Allah akan membuat mereka tobat atau Allah akan mengazab mereka, itu seluruhnya urusan Allah. Dalam ayat-ayat lain yang banyak Allah berfirman, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin." Dalam ayat lain, "Wa huwa a'lamu biman ihtada." Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa orang-orang yang layak sesat dari jalan Allah Azza wa Jalla dan siapa orang yang layak diberi hidayah. Kita hanya mengetahui secara lahiriah, secara zahir. Aspek batinnya kita tidak tahu. Tapi Allah tahu segalanya. Kita hanya tahu tentang setiap orang dari amalan yang kita lihat. Dan kita tidak bisa melihat amalan orang itu setiap saat. Kita enggak tahu apa yang dia lakukan di rumah. Kita enggak tahu apa yang dia lakukan di tempat lain. Allah tahu semuanya. Jadi Allah lebih mengetahui siapa yang layak disesatkan dan siapa yang layak untuk diberi hidayah. Allah juga berfirman dalam Hud 123, "Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluha kulluhu." Allah memiliki seluruh informasi yang gaib di langit dan di bumi, termasuk aspek gaib yang Allah ketahui tapi tidak diketahui oleh manusia adalah isi hati setiap manusia. Allah tahu, manusia tidak tahu. Allah memiliki ilmu, informasi tentang hal yang gaib baik di langit atau yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah kembali urusan seluruhnya, seluruh urusan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menekankan bahwa seluruh urusan kembali kepada Allah dengan dua kali penekanan. Penekanan pertama, digunakannya huruf alif lam dalam lafaz al-amru. Wa ilaihi yurja'ul amru. Yurja'u al-amru. Alif lam dalam al-amru disebutnya lil istighraq. Maknanya kullun, seluruh urusan. Ditambah dengan adanya lafaz taukid kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Hanya kepada Allah lah kembalinya semua urusan seluruhnya. Sudah ada lafaz semua urusan karena adanya alif lam ditambah dengan kulluhu seluruhnya. Dan ini ada dua taukid atau dua penekanan. Dan yang dimaksud dengan seluruh urusan semuanya kembali kepada Allah, maknanya seluruh urusan berada di tangan Allah untuk mengatur dan menentukannya. Lalu diawalkannya ilaihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, karena mendahulukan ilaihi memiliki dua fungsi. Pertama hasr, yang kedua ihtimam. Hasr itu pembatasan atau pengkhususan. Taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Waalaikumsalam. Mendahulukan ma'mul, ma'mul dalam hal ini ilaihi, daripada amil, daripada kalimat yang setelahnya, memberi faedah atau memberi makna hasr, pengkhususan. Artinya wa ilaihi, dan khusus kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah yurja'ul amru kulluhu, kembalinya semua urusan seluruhnya. Semua urusan berada di tangan Allah Azza wa Jalla, termasuk urusan memberi hidayah. Hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan berada di tangan makhluknya. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kemampuan untuk memberi hidayah sekalipun kepada orang-orang yang dicintainya. Nah, hidayah yang dimaksud dalam penjelasan barusan adalah hidayah taufiq. Hidayah yang berupa kemauan atau keinginan dan kemampuan untuk beramal. Kemauan dan kemampuan untuk masuk Islam dan mengamalkan seluruh isi ajaran Islam. Itu yang disebut dengan hidayah taufiq. Adapun hidayah lainnya yang disebut dengan sebutan hidayatul irsyad wad dilalah. Irsyad itu artinya bimbingan. Dilalah itu artinya petunjuk. Irsyad yang memberi bimbingan atau memberi petunjuk adalah maksudnya hidayah berupa ilmu, berupa nasihat, berupa penjelasan, berupa penerangan, berupa pencerahan. Seluruh isi Al-Quran itu hidayah. Maka hidayah yang berupa ilmu ini yang disebut dengan hidayah irsyad wad dilalah, ya, dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan oleh manusia lain seperti kita. Dengan demikian ada dua jenis hidayah. Pertama hidayah taufiq, kedua hidayah irsyad wad dilalah. Kalau hidayah taufiq adalah keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan amal kebaikan. Kalau hidayah, irsyad wad dilalah adalah berupa ilmu, penerangan, penjelasan, pencerahan. Kalau hidayah, taufik hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Selain Allah tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik, termasuk para nabi yang mulia. Makanya jangan heran kalau di antara para nabi ada yang orang terdekatnya sendiri menjadi penentang dakwahnya. Seperti umpamanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, anaknya dan istrinya penentang dakwahnya, kafir dan mati dalam keadaan kafir. Juga istri Nabi Lut, kafir dan mati dalam keadaan kafir. Bapaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim sebagai bapak tauhid yang menegakkan tauhid, memberantas syirik, menghancurkan patung-patung, bapaknya sendiri tukang membuat patung. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, siapa musuh besarnya? Adalah ayah angkatnya sendiri, yaitu Fir'aun. Semua nabi tersebut tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang terdekat yang dicintai, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan hidayah taufik. Adapun hidayah irsyad wad dilalah yang berupa ilmu, ya, ini dimiliki oleh manusia dan wajib diberikan kepada orang lain. Diajarkan, dijelaskan, diterangkan, disampaikan, didakwahkan, dinasihatkan. Ini hidayah berupa ilmu yang disebut hidayah irsyad wad dilalah. Oleh karena itu dalam surah Asy-Syura ayat 52 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksud di sini hidayah irsyad wad dilalah, hidayah yang berupa ilmu, hidayah yang berupa penjelasan. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar memberi hidayah. Mana hidayah di sini? Memberi ilmu, memberi penjelasan, memberikan penerangan. Kemana? Ke arah siratal mustaqim, ke arah jalan yang lurus. Sehingga tidak ada pertentangan antara surah Asy-Syura ayat 52 dengan surah Al-Qasas 56 tadi. Al-Qasas menyatakan, engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Dalam Asy-Syura 52 menyatakan, engkau hai Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Kedua ayat itu tidak bertolak belakang, karena jenis hidayah yang tadi dengan yang ini berbeda. Kalau yang tadi hidayah taufik, Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun. Adapun hidayah yang berupa ilmu, yang berupa penjelasan, berupa bimbingan, berupa petunjuk yang disebut irsyad dan dilalah, ya, Nabi memilikinya dan berkewajiban membagi-baginya ke banyak mungkin orang, sehingga banyak orang tertuntun ke jalan yang lurus. Inilah penjelasan tentang dua jenis hidayah. Hidayah taufik itu hanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla, tidak bisa diberikan oleh siapapun kepada orang yang dicintainya. Dan yang kedua, hidayah irsyad dan dilalah berupa ilmu, penjelasan, nasihat, dakwah. Maka itu dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan orang lain, dan wajib disampaikan, dibagi-bagi ke banyak mungkin orang. Dalam salah satu hadis yang sahih diterima dari Ibnu Al-Musayyib dari bapaknya, dia berkata, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib fa'ada 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ada fa kana akhiru ma qala huwa 'ala millati Abdul Muttalib wa aba ay yaqula la ilaha illallah. Ketika kematian atau tanda-tanda kematian sudah mendatangi Abu Talib, datanglah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjenguknya, dan di samping Abu Talib ada dua tokoh kafir. Pertama Abdullah bin Abi Umayyah, yang kedua Abu Jahal. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berhujjah bagimu dengan kalimat itu di sisi Allah. Berkatalah kedua tokoh kafir tadi, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, menghalang-halangi, apa kamu benci kepada ajaran Abdul Muttalib? Kenapa kedua tokoh ini, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ini, mengatakan demikian? Karena mereka tahu apabila Abu Talib mengatakan la ilaha illallah seperti yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, konsekuensinya dia harus meninggalkan seluruh sesembahannya, meninggalkan agama nenek moyangnya. Agama nenek moyangnya mengharuskan mereka menyembah beberapa sesembahan. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, mereka faham isi la ilaha illallah dan konsekuensinya. La ilaha illallah artinya tidak ada sembahan lain yang berhak disembah, yang sebenar-benarnya layak untuk disembah kecuali Allah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya semua sesembahan lain wajib ditinggalkan, wajib diingkari. Mereka tahu bahasa Arab, dan mereka tahu konsekuensi dari orang yang mengatakan la ilaha illallah. Makanya berkatalah kedua orang ini, hei Abu Talib, apa kamu benci kepada ajaran agama Abdul Muttalib? Akhirnya waalaikumsalam, Abu Talib pun tidak mengatakan la ilaha illallah. Lalu Nabi mengulang kembali. Mereka berdua juga mengulang kembali ucapan yang sama. Dan akhir dari ucapan yang dikatakan oleh Abu Talib, dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Dia enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Berdasarkan hal itulah maka Abu Talib mati dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya sebagai seorang musyrik Karena ketika akan mengatakan la ilaha illallah dihalang-halangi oleh dua tokoh kafir Quraisy, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Padahal kelak di kemudian hari Abdullah bin Abi Umayyah ini masuk Islam dan keislamannya bagus. Adapun Abu Jahal tetap sampai akhir hayatnya mati di atas kekafiran sebagai seorang musyrik. Melihat hal itu berkata Nabi alaihi salatu wasalam, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku pasti akan memintakan ampunan untukmu selama aku belum dilarang dari hal itu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menekankan bahwa beliau akan memintakan ampunan untuk pamannya yaitu Abu Thalib dengan tiga kali penekanan. Pertama, adanya sumpah wallahi di awalnya. Kedua, adanya huruf lam tauhid di huruf setelah sumpah, la astaghfiranna. Asalnya kan istaghfara yastaghfiru. Untuk ana astaghfiru. Ada huruf lam masuk lam taukid, la astaghfiru. Ini taukid yang kedua. Taukid yang pertama itu sumpah tadi. Taukid yang keduanya ada lam. Taukid yang ketiga ada nun taukid thaqilah di akhirnya. Dan lafadznya menjadi berubah la astaghfiranna. Karena adanya huruf nun di akhir fi'il mudhari ini. Nun di sini disebutnya nun taukid thaqilah. Nun yang bermakna penekanan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bersungguh-sungguh memintakan ampun untuk Abu Thalib, sehingga kesungguh-sungguhannya diwujudkan dalam bentuk beliau memberikan tiga penekanan untuk memintakan ampunan bagi Abu Thalib. Pertama, sumpah. Kedua, adanya huruf lam tauqid. Dan yang ketiga, adanya nun tauqid thaqilah. Aku akan memintakan ampunan bagi Abu Thalib. Selama apa? Selama belum dilarang. Fa'angzalallahu azza wa jalla ma kana linnabi walladhina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Turunlah ayat dari Allah Azza wa Jalla sebagai jawaban dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Allah menyatakan tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya sendiri. Kata-kata makana yang bahasa kitanya tidaklah layak, tidaklah pantas, itu mengandung makna mumtani ghayatal imtina. Jadi larangan yang sangat ditekankan, benar-benar terlarang dan benar-benar tertolak, mustahil dibenarkan dan dipenuhi. Dan kata-kata yang diawali oleh huruf makana yang artinya tidak layak ini banyak oleh Allah digunakan di dalam Al-Quran. Coba lihat surah Maryam 35, Allah Azza wa Jalla berfirman, ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin. Tidaklah layak, tidaklah pantas kalau Allah memiliki anak. Allah memiliki anak adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang paling tidak pantas. Coba lihat juga Al-Quran surah Maryam 92, وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Tidaklah pantas bagi Ar-Rahman untuk memiliki anak. Coba lagi lihat surah Yasin ayat 40, لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِقَ الْقَمَرِ. Bahwa matahari ini tidak mungkin alias tidak pantas, tidak layak mendahului bulan. Dalam hal apa? Dalam hal beredarnya matahari di garis edarnya. Tidak akan mendahului bulan. Juga lihat dalam salah satu hadis yang sahih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi SAW bersabda, Inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak, tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak mungkin. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai ngantuk, juga tidak dikenai tidur. Seandainya Allah tidur atau ngantuk walau sekejap, bisa hancur alam jagat raya ini. Karena alam jagat raya bisa berjalan dengan teratur, sempurna keteraturannya seperti yang sekarang terjadi, itu setiap detiknya berada dalam pengaturan Allah SWT. Makanya setiap detiknya Allah sibuk. Sibuk apa? Mengatur seluruh alam dan hidup serta kehidupan seluruh makhluk di alam ini. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu berada, selalu berada dalam kesibukan, ngatur ini, ngatur itu dan seterusnya. Bayangkan Allah ngantuk sedikit saja hancur sudah. Amburadul sudah seluruh yang selama ini diaturnya. Kalau kita dari sini ke Jakarta lewat tol Cipularang, kita akan banyak menemukan mobil, truk-truk yang tersungkur di paritnya. Apa penyebabnya? Umumnya rata-rata karena ngantuk. Dalam hitungan sekian detik sudah jeger, sudah. Kecepatan tinggi, jalan tidak lurus benar, mobil banyak. Lalu ketika nyetir ngantuk, 2-3 detik sudah jeger, sudah. Padahal yang dipegangnya cuma satu, yaitu apa? Setir. Yang diawasinya cuma satu, yaitu jalan. Yang dipegangnya hanya makhluk kecil yang namanya mobil, itu pun tidak seluruh bagiannya. Ngantuk sedikit, hancur sudah. Bayangkan apabila Allah Azza wa Jalla mengantuk walaupun hanya sekejap, apalagi tertidur. Makanya la yanbaghi lahu an yanam, Allah tidak layak untuk tidur. Jadi kata-kata makana atau la yanbaghi ghayatul imtina. Jadi hal yang paling tidak mungkin. Allah menyatakan makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang yang musyrik ini adalah kerabat terdekatnya. Jangankan pamannya, orang yang lebih dekat daripada paman siapa? Orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau umrah, Di tengah jalan beliau melewati kuburan ibunya. Lalu Nabi SAW minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibunya. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkannya. Lalu beliau meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya. Dan diizinkan. Boleh menziarahi kuburan orang musyrik. Orang kafir. Dibolehkan. Karena maksud utama dari ziarah kubur itu adalah mengambil pelajaran tentang masalah kematian. Dan itu tidak dikhususkan menziarahi orang mukmin. Menziarahi orang kafir kuburannya juga iya, sama bisa menyebabkan kita bisa mengambil faidah pelajaran bahwa kita pun akan mati. Sekarang yang tergolek atau terkubur di bawah tanah ini adalah orang tua kita, saudara kita, kawan kita, besok atau lusa mungkin kita. Dibolehkan. Yang tidak boleh adalah mendoakan penghuni kubur yang kafir atau musyrik dengan doa memintakan ampun atau rahmat untuknya. Ini tidak boleh. Tapi kalau yang diziarahinya orang muslim sekalipun muslim yang berdosa besar, selama dosa besarnya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetap boleh dimintakan ampunan, dimintakan rahmat bagi orang tersebut. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk menziarahi kuburan ibunya, diizinkan, boleh. Lalu beliau menangis. Menangis pula para sahabat yang ada di sekelilingnya. Jadi Allah Azza wa Jalla melarang Nabi SAW dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Sekalipun orang musyrik itu adalah keluarga terdekatnya, ayahnya, ibunya, pamannya, anaknya atau siapapun. Karena orang-orang musyrik bukanlah orang yang layak untuk diberi ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa syirik yang terbawa mati dan tidak ditobati sebelum matinya. Tapi kalau sebelum mati tobat, ya diampuni. Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat lainnya dulunya orang-orang musyrik. Tapi tobat, masuk Islam. Diampuni semua dosanya dan menjadi manusia terbaik sepanjang zaman setelah para nabi. Yang dimaksud Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa syirik itu terbawa mati dan tidak ditobati. Maka kalau Allah memastikan dosa syirik tidak akan diampuni kalau terbawa mati, menunjukkan orang-orang musyrik bukanlah ahli maghfirah. Makna dari ahli maghfirah adalah orang yang layak memperoleh ampunan. Sehingga bila kita berdoa kepada Allah dengan isi doa minta ampunan untuk orang-orang musyrik, berarti kita melakukan perkara yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang mukmin, dan itu termasuk i'tida dalam berdoa. I'tida itu artinya melanggar batas-batas ketetapan yang ditentukan syariat dalam berdoa. Allah menyatakan makana linnabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lilmusyrikin. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat terdekatnya. Jadi Para ulama menyatakan ikhtilaf bahwa ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 113 yang berbunyi tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Sebagian mereka menyatakan bahwa yang menjadi asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Sebagian ulama lain menyatakan bukan. Asbabun nuzul ayat tersebut bukanlah peristiwa wafatnya Abu Thalib. Karena apa? Karena kisah Abu Thalib ini terjadinya di mana? Di Mekah. Sedangkan surah At-Taubah ini surah Madaniyah, turunnya di Madinah. Peristiwanya dipisahkan oleh waktu yang begitu panjang, sehingga tidak mungkin ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah 113 itu menjadi diasbabun nuzuli oleh peristiwa Abu Thalib. Makanya sebagian ulama menyatakan bahwa yang menjadi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan permintaan Nabi SAW untuk memintakan ampun bagi ibunya yang juga mati dalam keadaan musyrik. Matinya ibunya dalam keadaan musyrik dijelaskan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Janaiz, bab isti'dhanun Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jalla ziyarata ummih, bab tentang minta izinnya Nabi kepada Allah untuk menziarahi makam ibunya. Hadis ini sahih. Jadi Allah azza wa jalla menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ini menunjukkan bahwa hidayah hanya di tangan Allah Azza wa Jalla dan bukan di tangan manusia. Dan yang dimaksud hidayah yang hanya ada di tangan Allah itu adalah hidayah taufik. Akan tetapi harus diingat bahwa semua perbuatan yang disandarkan kepada kehendak Allah pasti di dalamnya terkandung hikmah yang besar. Seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi turunnya hidayah kepada manusia itu karena kehendak Allah. Dan kehendak Allah tidak akan lepas dari seluruh sifat Allah yang berkaitan dengan hal itu. Kehendak Allah tidak akan lepas dari sifat adilnya, bahwa Allah tidak akan zalim. Kehendak Allah dalam memberi hidayah kepada orang itu tidak akan lepas dari ilmunya. Kehendak Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya tersebut tidak akan lepas dari seluruh sifat Allah yang berkaitan dengan masalah itu. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, kenapa si A diberi hidayah oleh Allah, kok si B tidak? Kalau begitu Allah tidak rata dalam memberikan kasih sayang kepada makhluk gitu ya. Si A kok diberi hidayah, si B tidak. Berarti Allah pilih kasih. Apakah begitu? Mustahil, itu berarti tidak adil. Allah memberi hidayah kepada si A dan tidak memberi hidayah kepada si B, pasti ada alasan dan hikmah yang hanya Allah yang tahu, sedangkan kita tidak tahu. Sekalipun hidayah ini adanya di tangan Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan secara gamblang dan rinci alasan-alasan kenapa Allah memberikan hidayah kepada seorang dan kenapa si yang lain tidak diberi hidayah. Bahkan Allah pun menjelaskan bila ada orang yang sudah memperoleh hidayah, maka sangat mungkin hidayah itu oleh Allah dicabut lagi dari diri orang itu. Allah semuanya sudah jelaskan. Makanya walaupun hidayah di tangan Allah, karena Allah sudah menjelaskan kriteria orang yang perlu hidayah dari Allah, maka wajib kita berupaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut agar kita menjadi orang yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah. Contoh dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat. Ayat ini juga saya bacakan tadi di awal kajian kita. Dalam surah Al-Ahzab Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba lihat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ini perintah Allah agar kita mengucapkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, nasihat ya, memberi amar ma'ruf nahi munkar gitu kan, mengajarkan ilmu. Itu semuanya ucapan-ucapan baik. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yuslih lakum a'malakum, Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, yang dimaksud yuslih lakum a'malakum ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan memberi taufik, memberi hidayah kepada kalian untuk melakukan amal-amal soleh. Dijazmkannya yuslih lakum a'malakum, dijazmkan itu, ini istilah nahu ya, gak bisa diterjemahkan. Yuslih disebutnya fi'il mudhari atau kata kerja bentuk present, bentuk sekarang gitu ya, atau future, present continuous, atau future, atau apa itu, will yang akan datang. Asalnya yuslihu marfu' dengan tanda rafa dhamma, asalnya begitu. Tapi kalau ada penyebab menjadi jazm, menjadi sukun, yuslih salah satu penyebab jazmnya fi'il mudhari adalah kalau dia sebagai jawab dari syarat. Syaratnya qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ini syarat. Yuslih itu jazm, itu jawab dari syarat. Dan jawab dari dengan syarat ini hubungan sebab akibat. Karena sebab kamu berbicara yang baik, maka akibatnya Allah akan memberikan hidayah taufik kepada kamu untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi turunnya hidayah Allah salah satu satu penyebabnya adalah berbicara yang baik. Baca Quran, berzikir, berdoa, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, menasihati sesama, mendoakan orang lain dengan doa-doa kebaikan, itu semuanya qaulan sadida, ucapan yang baik. Maka itu mengundang turunnya hidayah Allah kepada kita. Ini salah satu contohnya. Allah jelaskan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi selesai menyatakan wajib kalian jujur. Karena apa? Karena jujur itu yahdi. Yahdi ini memberi hidayah loh. Ilal birri, kepada kebaikan. Karena jujur Allah berikan hidayah kepada dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia menelusuri jalan itu sekadar untuk mencari ilmu, apa akibatnya? Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Apa makna dari hadis ini? Berkata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm, beliau menyatakan yang bisa membuat seorang mudah masuk surga itu hanya iman dan amal soleh. Tanpa iman dan amal soleh enggak bisa mudah masuk surga. Sehingga mana hadis itu, orang yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan berikan kepada orang itu hidayah agar dia beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh itu dia mudah masuk surga. Dan hadis riwayat Imam Muslim ini mengisyaratkan mencari ilmu termasuk amalan yang bisa menyebabkan Allah menurunkan hidayah kepada orang itu. Dan banyak lagi baik ayat ataupun hadis-hadis lain yang menerangkan beberapa amalan yang menyebabkan dengan amalan itu orang itu akan peroleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Makanya hidayah jangan ditunggu. Hidayah jangan dinanti-nanti. Ah, saya mah kalau para wanita ya yang masih terbuka aurat, saya mah menutup aurat pakai jilbab itu nanti aja kalau sudah turun hidayah dari Allah. Dia tunggu itu hidayah. Harusnya dicari, diikhtiarkan dengan melakukan amal-amal yang Allah jelaskan sebagai pengundang hidayah. Kalau ada umpamanya orang tidak sholat, ada wanita yang belum memakai kerudung atau menutup aurat, ditanya, kenapa kamu masih terbuka itu aurat? Apa jawab dia? Ya, belum dapat hidayah. Jawabannya benar enggak? Benar, itu benar, jawaban benar. Betul, dia belum dapat hidayah. Kalau benar, dia enggak bisa disalahkan. Nah, ini yang enggak bisa. Dia tetap disalahkan, tahu belum dapat hidayah. Tapi dia tidak berusaha untuk mencari hidayah itu. Ini yang tidak dia lakukan. Ya. Kenapa kamu belum punya penghasilan tetap? Ya, habis saya enggak punya pekerjaan, belum dapat pekerjaan. Tapi enggak mencari. Memang kalau di Indonesia susahnya. Jangankan ijazah SD, SMP, SMA, sarjana aja banyak yang nganggur. S2, S3 juga ada yang nganggur ya. Di Indonesia. Tapi kalau di negeri-negeri lain yang berkembang itu mudah. Nah, hidayah wajib kita cari. Wajib kita ikhtiarkan. Wajib kita berjuang untuk memperolehnya dengan cara-cara yang sudah Allah terangkan kepada kita, baik tersurat ataupun tersirat, baik dalam ayat ataupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Bisa dengan cara menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini, bisa dengan cara berkata-kata yang baik dalam bentuk baca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan seterusnya. Bisa dengan cara bersikap jujur, bisa dengan cara banyak infak dan sedekah, bisa dengan pokoknya semua kebaikan yang kita lakukan itu amalan pengundang hidayah. Sebaliknya, Allah pun mengisyaratkan ada orang tertentu yang sudah memperoleh hidayah tapi kemudian Allah cabut lagi. Salah satu contohnya apa yang dijelaskan dalam hadis tadi, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Karena dusta bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini ada dua maknanya. Mana yang pertama adalah melanggar apa yang Allah syariatkan, baik menjauhi perintah atau melanggar larangan. Itu fujur. Kedua, Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan makna fujur adalah khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Berdusta bisa menyebabkan orang yang berdusta itu keluar dari ketaatan yang selama ini dia lakukan. Sebelum dia berdusta, setiap malam dia bangun tahajud, siangnya dia saum, setiap sebelum dan selesai sholat dia ambil mushaf lalu dia baca Al-Quran, begitu terus. Lalu dia berdusta, dia bisa keluar dari ketaatannya karena dustanya. Siangnya dusta, malamnya pas mau bangun susah. Begitu bangun cuma ke air, pipis sebentar, sudah. Tidur lagi, tarik selimut. Bablas sampai subuh. Besoknya mau saum, aduh beratnya bukan main. Akhirnya enggak jadi saum. Dia keluar dari ketaatan yang selama ini dia lakukan. Karena apa? Karena berdusta. Ini mengisyaratkan hidayah yang sudah dia miliki, yang sudah Allah berikan sebelumnya kepada dia, bisa dicabut. Karena apa? Karena kemaksiatan yang dia lakukan sebelumnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik Allah balas dengan kebaikan. Salah satu kebaikan yang menjadi balasan adalah diberi hidayah untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Dan kalau perbuatannya buruk, Allah balas juga dengan keburukan. Dan salah satu keburukannya Allah adalah mungkin Allah mencabut hidayah yang selama ini sudah ada pada diri orang itu. Atau balasannya Allah akan berikan kepada hatinya keinginan untuk berbuat maksiat yang lainnya. Akhirnya satu kemaksiatan membuka pintu kemaksiatan yang lainnya. Berdasarkan hal itulah, maka Allah Azza wa Jalla, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan apa yang bisa menyebabkan seseorang memperoleh hidayah dan apa yang menyebabkan seseorang ini dijauhkan dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Begitulah hikmah Allah di dalam memberikan hidayah dan menghalangi turunnya hidayah dari diri seseorang. Dan ini memberikan penjelasan kepada kita wajibnya kita berikhtiar agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, bab ini belum selesai kita bahas seluruhnya, akan tapi amat disayangkan waktu yang kita miliki tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, dan sore hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di Cileungsi untuk memandu tanya jawab ini dengan para pendengar Radio Roja. Silakan Fawas. Alhamdulillah. Kemudian kita sesi tanya jawab, silakan untuk Anda. untuk menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya, dan pesan singkat 081-989-6543. Ya, halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kami memberikan kesempatan 021-823-6543 untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan berikutnya. Nah, ya, kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dengan siapa dari mana? Silakan Pak, dengan siapa dari mana? Dengan Pak Erawadi di Kalimantan Barat, Pak Semangka. Baik Pak, silakan Pak Erawadi. Iya, silakan Pak Erawadi. Silakan Pak. Bagaimana untuk saya selalu datang dan kepada kita dan selalu kita terlambatkan di dalam kita. Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Herawadi di Sumatera Barat. Kalimantan Barat. Afan, Kalimantan Barat. Barakallahu fik Bapak Herawadi. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu mencurahkan rahmat dan hidayah kepada Pak Herawadi sekeluarga sehingga bisa tetap istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian juga seluruh pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Pertanyaan beliau, bagaimana caranya agar kita memperoleh hidayah dan bisa mempertahankan hidayah tersebut? Baik. Tadi sudah diisyaratkan beberapa cara agar kita oleh Allah Azza wa Jalla diberi hidayah, ya. Pertama, sering-seringlah menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu pertama. Karena tadi sudah diisyaratkan orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, Allah akan berikan hidayah agar dia beriman dan beramal soleh dengan hidayah itu sehingga memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang keduanya tadi berkata-kata yang baik, Pak. Faliyakul khairan awliyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik itu adalah di antara yang baca Al-Quran, berzikir, berdoa, hanya mengatakan perkataan-perkataan yang tidak mengandung dosa, tidak menyakiti orang lain, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak berdusta. Pokoknya mengandung kebaikan yang Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada kita. Selain itu, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada kita dan mengistiqamahkan kita di atas kebenaran, di atas hidayah yang selama ini sudah Allah berikan kepada kita. Selain itu, banyak-banyaklah infak dan sedekah, banyaklah melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah, laksanakan seluruh perintahnya, jauhi semua larangannya, jauhi semua dosa dan maksiat dan seterusnya. Itulah cara-cara untuk bisa memperoleh hidayah dan mempertahankan hidayah yang sudah ada. Begitu Pak Herawadi, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih jazakallahu khairan untuk Pak Herawadi, semoga bermanfaat. Kami akan untuk penelpon yang kedua di kesempatan berikut ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Pak Selamat dari Palembang, Pak. Pak Selamat dari Palembang, silakan. Ini Pak, ada riwayat bahwa ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah bahwa ibunya itu telah meninggal tapi belum sempat sedekah. Andai kata kami sedekah atau ganjarannya kami kirimkan kepada ibu yang sudah meninggal itu apakah sampai? Ya, baik. Satu kali lagi, Pak. Bisa Pak, dua kali, Pak. Mohon maaf. Satu dulu, Pak, ya. Waktunya sempit dan lebih banyak pertanyaan yang bisa diajukan oleh pendengar lainnya. Terima kasih, Pak Selamat. Iya, Pak Selamat di Palembang, barakallahu fiik. Hadis yang Bapak tanyakan tadi bukan laki-laki, Pak, tapi seorang wanita. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dia menyatakan bahwa ibu saya sebelum meninggalnya sakit yang menyebabkan beliau tidak bisa bicara. Seandainya beliau bisa bicara, pasti beliau akan memerintahkan atau mewasiatkan untuk sedekah. Nah, sekarang sudah meninggal, bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Lalu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari ini sama sekali tidak bertolak belakang, tidak bertentangan dengan ayat yang menyatakan wa allaisa lil insan illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya sendiri, hasil amalannya sendiri. Ini ayat wahyu Allah azza wa jalla. Hadis tadi juga wahyu Allah azza wa jalla. Sumbernya sama. Dan mustahil bertolak belakang. Kalau toh ada orang yang mengatakan ini bertentangan atau bertolak belakang, maka otak orang itulah yang mempertentangkannya, padahal sebenarnya tidak bertentangan. Dan para ulama telah menjelaskan dengan penjelasan yang proporsional. Bagaimana penjelasan para ulama? Penjelasan mereka adalah bahwa anak tidak diragukan lagi termasuk hasil usaha dari kedua orang tuanya. Dikandung, ya, dilahirkan, disusui, dididik, dipelihara sampai besar, sampai dewasa, sehingga apa yang dilakukan oleh si anak itu seluruhnya tidak diragukan lagi merupakan hasil ikhtiar dan hasil usaha orang tuanya. Sehingga apabila si anak berdoa untuk orang tuanya, ya pasti akan sampai. Dan apabila si anak melakukan amal soleh, amal ibadah, pahalanya juga tetap mengalir ke kedua orang tuanya, solehnya si anak karena didikan kedua orang tuanya. Minimal orang tua, terutama ibu, memiliki andil terbesar yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun di jagat ini. Seandainya jasa seorang ibu bagi anaknya hanya mengandung dan melahirkan saja, hanya itu dua, maka itu pun sudah tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun jasanya, dan sudah tidak akan bisa terbayar oleh kebaikan apapun yang dilakukan oleh anak kepada ibunya. Oleh karena itu, kalau si anak kemudian bersedekah atas nama ibunya, baik dari harta ibunya atau dari harta anaknya, insya Allah itu akan sampai. Karena anak merupakan hasil dari usaha orang tua, apalagi dengan dukungan hadis yang jelas tadi, orang itu diperbolehkan bersedekah atas nama ibunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak, siapa tadi? Pak Selamat di Palembang, wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi. Terima kasih, jazakallahu khairan. Kami akan untuk nelfon ketiga sudah ada Bapak Heri di Bondowoso. Silakan Pak Heri. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak yang barusan bertanya, pertanyaan Bapak persis dengan pertanyaan yang pertama tadi, Pak Herawadi, ya. Iya, iya. Coba nanti diputar ulang rekamannya, Pak, ya. Silakan ke yang lain lagi, Pak Was-Was. Nah, terima kasih. Ya, demikian untuk Pak Herawadi, Bapak bisa mengikuti siaran ulangnya di setiap Ahad malam pukul 22. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan untuk Pak Heri beserta keluarga. Kami akan pertanyaan yang datang dari penelpon yang berikutnya di 021-823-6543. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari mana, silakan Pak? Dengan Pak Haris dari Garut. Pak Haris di Garut, silakan. Iya. Sudah minta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, untuk hal itu saya mencari ilmu melalui fikirnya atau kepikiran atau lekatik. Apakah itu bisa tanpa berjalan, tanpa mencari cara keluar dari rumah? Baik, Pak Heri. Iya, Pak Heri di Garut, orang Sunda. Ah, Pak Haris, barokallahu fiik. Pak Haris di Garut, mudah-mudahan di itu sadena darah ramangnya. Tadi dijelaskan orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Sekarang bagaimana kalau mencari ilmunya tidak keluar rumah? Diam di dalam rumah, duduk di hadapan TV, tapi TV-nya TV roja, atau mendengar radio. Apakah itu juga kena dengan hadis yang tadi? Ya, ini pertanyaan yang bagus, Pak Haris. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi dijelaskan ilmu menjadi jalan turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun cara memperoleh ilmu tersebut, baik dengan cara keluar rumah dan menghadiri majelis pengajian, atau dengan membaca buku, atau dengan mendengarkan radio, melihat TV, dengan membuka beberapa website para masyayikh, para asatidah yang terpercaya di internet, sehingga dari sana didapat ilmu yang bermanfaat. Semuanya itu termasuk cara-cara yang disahkan dan dibolehkan secara syar'i untuk dilakukan dalam rangka mencari ilmu. Boleh dan kena dengan hadis tadi. Akan tetapi besar kecilnya pahala yang diperoleh, besar kecilnya dosa-dosa yang berguguran karena hal itu akan sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh para pencari ilmu tersebut. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar pahala yang diperoleh, dan semakin besar dosa-dosa yang gugur dari dirinya. Oleh karena itu, samakah hadir di majelis pengajian dengan hanya mendengarkan radio di rumah atau melihat TV roja di rumah? Tentu saja tidak sama. Karena apa? Karena pengorbanannya juga tidak sama. Orang yang keluar rumah, dia harus berdesak-desakan di angkot, kehujanan, kepanasan. Kalau dia pakai motor, kena angin, dia keluar ongkos untuk bayar angkot, untuk bensin, untuk parkir gitu ya. Dia juga duduk di sini dengan posisi duduk yang tidak leluasa gitu ya. Tidak bisa ngobrol, tidak bisa terima telepon, tidak bisa buka-buka SMS-SMS-an. Dan di dalam hal tersebut ada masyakoh yang dialami, penderitaan, kanyeri kaperih yang dialami. Berbeda dengan di rumah. Cukup berbaring sambil ngopi, sambil ngemil gitu ya, sambil nonton TV roja atau mendengarkan di radio, gak ada pengorbanan sama sekali. Bahkan banyak gangguan ketika lagi dengar-dengar ada telepon berdering, pasti diangkat. Ada SMS masuk, dibaca dulu dan kemudian diapakan? Dijawab dulu. Kadang-kadang ada tamu, dia harus tinggalkan itu TV dan radio, membuka pintu kemudian ngobrol, itu ketinggalan. Oleh karena itu tidak bisa disamakan diam di rumah hanya mendengarkan radio dan TV dengan hadir langsung ke tempat pengajian. Makanya jangan mentang-mentang punya radio dan punya parabola TV roja di rumah lalu merasa cukup dengan itu tanpa harus hadir ke majelis pengajian. Nanti masjid-masjid sepi. Pada kemana ini? Oh, di rumah masing-masing nonton TV-nya dan radionya. Enggak boleh seperti itu. Pengorbanannya jauh berbeda, pahalanya juga jauh berbeda, dosa yang gugurnya juga jauh berbeda. Tidak sekedar ilmu yang ingin kita peroleh dengan cara hadir di majelis pengajian tersebut. Langkah-langkah kaki kita itu menghasilkan pahala dan menggugurkan dosa. Uang yang kita keluarkan untuk hadir di pengajian juga dianggap sebagai infak di jalan Allah yang pasti akan Allah ganti dunia akhirat. Kemudian anginnya yang menerpa badan kita di motor ataupun uang yang kita keluarkan untuk bensin, untuk angkot, untuk parkir, semuanya itu dianggap sebagai sebuah pengorbanan yang tidak dimiliki oleh orang yang hanya nonton TV di rumah atau dengar radio di rumah. Oleh karena itu, dari satu sisi bahwa ia itu termasuk mencari ilmu sama, tapi dari sisi-sisi lain yang lebih banyak itu tidak sama. Jadi begitu Pak Haris di Garut. Akhi Fawas, cukup sampai di sini saja. Di sini sudah azan di masjid yang lain. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.